Mimah al-Ajurumiyah fi ilmil Arabiyah. Ta'lif al-Allamah Syamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman al-Ru'aini al-Maliki. Ya, sengaja kita tambahkan pelajaran ini yang insya Allah lebih ringan daripada yang barusan kita baca, Al-Kawakib ad-Duriyah, untuk memberikan kemudahan bagi yang lain yang masih kesulitan untuk mengikuti pelajaran Kawakib. Ya. Ya, karena waktu kita hanya setengah jam insya Allah, dari setengah 10 sampai jam 10 setiap hari, kecuali hari Sabtu mungkin dari jam 10 sampai setengah 12 kalau dimudahkan. Ya, baik, kita langsung baca apa yang beliau tuliskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin sedikit kita singgung i'rabnya ya. Barangkali ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jar majrur. Muta'aliknya dengan fi'il yang mahdhuf. Muta'aliknya dengan fi'il yang mahdhuf. Diakhirkan. Ya. Takdirnya bisa u'alif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya menulis. U'alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa ya Rabbnya? Alhamdulillah. Mubtada. Khabarnya mana? Lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Ya Rabbnya sebagai apa? Sebagai? Bukan. Sebagai sifat. Dari lafdulillah Allah. Dia isim fa'il itu. Ya. Maknanya Malik. Ya. Kayak bar. Dari al-bar. Ya. Rabbil alamin. Rabb sebagai sifat dari lafdzul jalalah Allah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada para sahabatnya seluruhnya. Di sini sayyidina i'rabnya apa? Isim majrur dengan ala. Aslinya sayyid itu sebagai sifat dari Muhammad. Ya. Ada kaidah di sini semoga bisa difahami, kalau ada sesuatu yang aslinya sifat, ma'rifah didahulukan dari yang disifati, maka dia i'rabnya tergantung, ya tergantung apa yang sebelumnya. Di sini sebelumnya ala huruf jar, maka dia dijarkan. Kemudian mausufnya yang disifatinya Muhammad di i'rab sebagai badal di sini. Ala sayyidina Muhammadin, Muhammad sebagai badal. Ya, semisal ini dalam Al-Qur'an ila siratil azizil hamidi Allahi, itu juga sama badal atau apa bayan. Kemudian ajma'in, di sini i'rabnya sebagai apa? Taukid, ya taukid. Wa ba'd, itu wawu adalah ganti dari amma. Aslinya amma ba'du, diganti ammanya dengan wawu, jadi wa ba'du. Adapun setelah itu, fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyati mutammimatun limasailil ajurumiyyah. Maka ini adalah muqaddimah, pendahuluan, pembukaan dalam ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu banyak cabang-cabangnya, ada 12. Tapi ini yang dimaukan di sini oleh beliau adalah apa? Ilmu nahu. Sehingga di sini lafadznya umum, tapi yang dimaukan dengannya khusus. Al-'am yuradu bil khusus. Sesuatu yang umum tapi yang dimaukan khusus, yaitu apa? Nahu. Di sana ada ilmu sharaf, ada ilmu bayan dan yang lainnya. Mutammimatun limasailil ajurumiyah. Muqaddimah ini adalah menyempurnakan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Al-Ajurumiyah. Jadi mutammimah ini sebagai penyempurna dari pembahasan-pembahasan yang ada pada Al-Ajurumiyah. Dilengkapi di sana yang kurang. Ya. Takun wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Ya. Muqaddimah ini atau mutammimah ini menjadi perantara antara dia dengan selainnya dari kitab-kitab yang luas seperti Al-Mughni bin Hisham dan yang lainnya. Nafa'allahu ta'ala biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan muqaddimah ini, mutammimah ini, sebagaimana Allah telah memberikan manfaat kepada manusia dengan aslinya, yaitu al-ajurumiyah. Al-ajurumiyah itu sangat banyak sekali manfaatnya. Ya. Perhatian ulama juga sangat besar. Kita mendapati di sana bukan hanya ada satu pensyarah, 2-3 bahkan lebih. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan kitab ini, macam mimah, sebagaimana Allah telah memberikan manfaat dengan kitab al-ajurumiyah. Fil hayati wa ba'dal mamat. Di kehidupan dunia ini dan setelah mati. Innahu qaribun mujibu da'awat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dan mengabulkan doa-doa para hambanya. Al-kalamu. Ya. Di sini dibahas pertama kali tentang al-kalam. Karena yang namanya ucapan-ucapan orang Arab, juga tulisan-tulisan mereka tidak keluar dari yang namanya al-kalam. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan dengan peletakan. Al-lafaz itu secara bahasa bermakna ar-ramyu, membuang. Membuang. Seperti dalam ucapan mereka orang Arab, akaltu tamrah falafadhu bin nawah. Saya makan kurma, kemudian saya membuang atau melepehkan apa? Bijinya. Akaltu tamrah falafadhu bin nawah. Saya makan apa? Kurma, kemudian saya buang bijinya. Itu mana lafaz secara apa? Cara bahasa. Ya. Adapun makna lafaz secara istilah adalah apa? Anda sudah tahu di kitab apa? Tuhfa itu. Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hija'iyah. Allati tabtadi bi al-alif wa tatahi bil ya. Itu makna lafaz secara istilah, yaitu suara yang mengandung sebagian dari huruf-huruf hija'iyah yang diawali dengan alif dan diakhir dengan ya. Contohnya apa lafaz? Baitun, rajulun. Ya. Huruf-huruf juga masuk. Fi'ila, an'ala, fi'il-fi'il juga masuk. Kemudian al-murakab. Yang lafaz ini tersusun. Murakab di sini yang dimaukan adalah murakab isnadi. Karena murakab dalam bahasa Arab itu banyak. Ada murakab isnadi. Dan ini yang dimaukan dalam bahasan kita. Ada murakab idhofi. Mudhaf-mudhaf ilai, Abdullah. Ini bukan. Tidak masuk pada bahasan kita. Ada juga murakab apa? Masji. Ya kan, ba'labak, sibawai dan yang semisalnya. Jadi yang dimaukan dengan murakab di sini adalah murakab isnadi. Dari musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Seperti fi'il dengan fa'il. Contohnya kharaja Muhammadun. Kharaja Muhammadun. Ini musnad musnad ilaih. Ya. Kharajanya yaitu al-khuruj, keluar, ini sebagai apa? Kharaja Muhammadun, mana musnadnya? Kharaja Muhammadun. Kharaja sebagai musnadnya. Muhammadun sebagai musnad ilaih, tempat penyandarannya. Kharaja sesuatu yang disandarkan kepada Muhammad. Contoh yang lain, Muhammadun alimun. Mana di sini musnadnya? Alimun. Ya, al-ilm disandarkan kepada apa? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai musnad ilaih. Jadi ini dimaukan dengan murakab di sini tidak semua murakab, tapi murakab apa? Isnadi. Dari fi'il fa'il ataupun isim bersama isim. Al-mufid yang berfaedah. Di sini al-mufid sebagai sifat bagi apa? Kalau tadi al-murakab i'rabnya sebagai sifat dari al-lafaz kan? Lafaz yang tersusun. Sekarang al-mufid itu sebagai sifat i'rabnya. Sifat dari apa? Sifat bagi apa? Sifat bagi murakab. Iya. Jadi murakab yang mufid, bukan lafaz yang mufid ya. Jadi al-mufid itu sebagai sifat bagi yang murakab. Murakab tapi mufid. Karena tidak semua murakab itu apa? Mufid. Contohnya idza ja'a al-ustadzu, kalau ustaz datang, di sini murakab, mufid enggak? Idza ja'a al-ustadzu, kalau ustaz telah datang. Mufid belum? Belum. Maka ini bukan kalam. Jadi syaratnya mufid, berfaedah. yahsunu sukutul mutakallim alaih bihaitsu la yabqa sami' yantadhiran li syai'in akhar. Itu mufid. Baiknya seorang pembicara berhenti padanya dan tidak membuat si pendengar menunggu-nunggu kelanjutannya. Itu mufid. Bil wad'i, dengan meletakkan. Di sini al-wad' ada dua makna yang disebutkan oleh mereka ahli nahu. Makna yang pertama dari al-wad' adalah bil qasdi, yaitu dengan kesengajaan. Kalam ini yang berisi lafaz yang tersusun dan berfaedah ini diucapkan dengan kesengajaan. Tidak dalam kondisi mabuk ataupun ngelindur. Ini makna yang pertama dari al-wad', yaitu bil qasdi, dengan apa? Kesengajaan. Adapun makna yang lain adalah bi al-wad' al-arabi, dengan peletakannya orang Arab, sesuai dengan peletakannya orang Arab. Seperti kharaja digunakan oleh mereka orang Arab untuk menunjukkan perbuatan al-khuruj, keluar di waktu yang telah lewat. Muhammadun digunakan untuk apa? Seorang yang laki-laki dinamai dengan nama ini. Nah itu. Jadi al-kalam maknanya secara istilah adalah al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun yang berfaedah dan dengan peletakan. Ya. Sedangkan makna al-kalam, ya, secara bahasa apa? Ini kan secara istilah ahli nahu. Maknanya secara bahasa apa? Ya, secara bahasa kata Ibnu Malik kalau nggak salah, ismun likulli ma yutalaffaz bih, mufidan atau ghair mufidan. Jadi kalam secara bahasa adalah nama untuk sesuatu yang diucapkan. Apakah berfaedah ataupun tidak berfaedah? Itu maknanya secara bahasa. Ya. Ismun likulli ma yutalaffaz bih mufidan kana au lam yufid ataupun ghairu mufid. Nama untuk sesuatu yang diucapkan, dilafazkan, apakah ada faedahnya ataupun tidak? Itu makna secara bahasa. Adapun makna kalam secara lugha yang disebutkan di dalam apa? Syarah Tuhfah itu lemah, ya. Wa aqallu ma yata'allafu min ismain, dan kalam itu paling sedikit tersusun dari dua isim, itu paling sedikit. Ya. Contohnya Zaidun qa'im. Ya. Zaidun qa'imun. Zaidun sedang berdiri. Dan terkadang ya, tersusunnya dari dua isim ini hakiki. Ya, seperti Zaidun qa'imun. Kadang hukumnya saja tersusun dari dua isim. Seperti kalau ada seorang yang mengatakan Muhammad sebagai jawaban dari masmuk, siapa namamu? Muhammad. Ini Muhammad secara hukumnya tersusun dari berapa isim? Dua. Iya kan? Maksudnya apa? Ismi ataupun tiga bahkan. Yang dua lah. Apa yang dua? Contohnya. Man anta. Muhammad. Maksudnya apa? Ana Muhammad. Gitu kan? Ana Muhammad. Ini tersusun dari dua isim. Tapi hukmi. Sifatnya pada hukum saja. Kalau yang hakiki contohnya Zaidun qa'imun. Jadi paling sedikit kalam itu tersusun dari dua isim. Contohnya Zaidun qa'imun. Atau pada pembahasan itu apa? Kawakib itu aqaimun zaidun. Iya kan? Au min fi'lin wasmin, ataupun tersusun dari fi'il dan isim. Contohnya qoma zaidun. Ya, qoma zaidun. Terkadang bisa juga tersusun dari satu fi'il dengan dua isim. Ya, dhonantu zaidan qaiman. Itu kan? Satu fi'il, dua isim, ya kan? Saya menduga bahwasanya Zaid adalah seorang ataupun sedang berdiri. Terkadang dari satu isim, satu fi'il dan tiga apa? Tiga isim. Iya. alimtu Zaidan misalkan. Aliman. Saya tahu Zaid itu seorang yang alim. Di situ tiga isim, ta, kemudian Zaidan, aliman. Kadang terdiri dari satu fi'il dan empat isim. A'lamtu Zaidan amron qa'iman. A'lamtu Zaidan amron qa'iman. Saya kasih tahu kepada Zaid bahwa saya Amr sedang berdiri misalkan. Itu kan ada satu fi'il ya, a'lama. Isimnya ada empat. Karena memang a'lama butuh apa? Tiga maf'ul. Iya. Al-Muhim seperti itu. Paling sedikitnya yang namanya kalam tersusun dari dua isim ataupun satu isim dengan satu fi'il. Itu kalam. Ya. Kurang dari itu enggak boleh. Lebih silakan. Ya. Wal kalimah qaulun mufradun. Kalimat yang merupakan satuan-satuan dari kalam itu adalah qaulun mufrad. Ucapan yang mufrad. Qaulun itu apa? Qaulun adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna. Itu qaul. Al-lafzu dalu ala ma'nan. Itu qaul. Lafaz yang menunjukkan kepada satu makna. Seperti Zaidun ini qaul. Lafaz karena ada maknanya. Tapi kalau dibalik menjadi days. Ini bukan apa? Qaul. Gak ada maknanya. Zaidun dibalik jadi days. Ini bukan apa? Qaul. Iya. Mufradin, mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah apa yang bagian-bagiannya kalau dipisahkan itu tidak menunjukkan kepada keseluruhannya. Seperti Zaidun, kalau dipisah-pisah jadi za, kemudian ya menjadi dal, itu menunjukkan enggak kepada mana Zaid? Tidak, iya kan? Zaidun dipisah-pisah. Za sendiri, ya sendiri, dal sendiri. Menunjukkan kepada Zaid enggak? Tidak. Itu mufrad. Apa yang bagian-bagiannya tidak menunjukkan kepada keseluruhannya. Ataupun sebagian makna dari keseluruhannya. Berbeda dengan contoh Baitu Muhammadin. Ya, Baitu Muhammadin. Ini apa? Murakkab namanya. Lawan dari mufrad. Kalau dipisah Baitu sendiri, Muhammad sendiri, ada enggak di situ makna? Ataupun menunjukkan tidak kepada sebagian makna Baitu Muhammadin? Menunjukkan kan? Menunjukkan. Baitu Muhammadin. Kalau dipisah, jadi Baitu dengan Muhammadun. Di situ kan masih menunjukkan kan sebagian makna yang dikandungi oleh Baitu Muhammadin. Iya kan? Rumahnya Muhammad, dipisah-bisa. Muhammad sendiri, rumah sendiri. Masih menunjukkan sebagian makna yang dikandungi pada Baitu Muhammadin. Maka ini murakkab namanya. Jadi kalau sebagiannya ataupun bagian-bagiannya itu menunjukkan sebagian makna dari keseluruhannya, maka ini murakkab. Tapi kalau dipisah-pisah, ya, kemudian bagiannya tidak menunjukkan sebagian maknanya, maka ini apa? Mufrad. Contohnya apa kalimat? Ya banyak. Dari isim, baitun, masjidun, rajulun, muhammadun. Dari fi'ilnya, kharaja, zahaba. Dari apa? Hurufnya, fi, min, ila, an, ala. Ya. Itu kalimat. Kalimat adalah ucapan yang mufrad. Keluar dari mufrad apa? Murakkab. Ya, murakkab. Wahia, dan dia kalimat tersebut adalah yang pertama isim. Yang kedua, fi'il. Yang ketiga, huruf yang datang membawa makna. Isim, apa definisi isim? Secara bahasa, sudah dijelaskan di dalam kitab Tuhfah. Madalla ala musamma, apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai, itu apa? Isim. Adapun makna isim menurut istilah juga disebutkan di dalam apa? Syarah Tuhfah itu. Apa? Hah? Madalla ala. Gimana madalla ala? Apa? Masih ingat enggak? Madalla ala ma'nan fi nafsihi. Iya kan? Walam yaqtarin bizaman. Itu isim. Ma dalla ala ma'nan fi nafsih walam yaqtarin bizaman. Apa yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terkait dengan waktu, itu isim. Coba antum merujuk kembali itu kitab apa? Tuhfah. Kemudian fi'il, apa makna secara bahasa? Al-hadas, ya kan? Kejadian. Adapun maknanya secara istilah adalah apa? Ma dalla ala ma'nan fi nafsih waqtaranat ya bi ahadi al-azmina as-salasah. apa yang menunjukkan makna pada dirinya dan terkait dengan salah satu dari tiga waktu. Iya. Kemudian huruf di sini tidak mutlak. Tidak semua huruf itu masuk kepada yang namanya al-kalimah. Khusus di sini yaitu huruf yang datang membawa makna. Maka huruf-huruf hijaiyah, ya, huruf-huruf hijaiyah itu tidak masuk kepada pembahasan al-kalimah. Abata saja ataupun huruf mabani yang dibentuk darinya kalimat baitun, itu huruf hijaiyah. Ba, ya, ta ini bukan apa? Bukan kalimah. Ataupun bukan huruf yang masuk kepada al-kalimah. Adapun yang dimaukan dengan huruf yang masuk pada penamaan kalimah adalah huruf yang ada maknanya. Ya, min, ila, an, ala ataupun huruf apa? Huruf-huruf jar yang lainnya masih banyak. Dan huruf maknanya secara bahasa adalah apa? At-taraf, tepi. Adapun maknanya secara istilah adalah apa? Ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Apa yang dia menunjukkan makna tapi pada yang lainnya ada maknanya, seperti min, ila, ada maknanya. Min al-ibtida, ya kan? Tapi makna ini belum jelas sebelum disandarkan kepada yang lainnya. Nah itu. Kalimat ada tiga macam, isim, fi'il, huruf. Fal ismu yu'rafu bil isnad ilaih. Maka isim itu dikenali dengan al isnad ilaih. Sebelum ini saya sebutkan bahwasanya kata mereka ahli nahu, isim itu tandanya banyak, 30 atau lebih. Ya, saja di sini disebutkan oleh beliau tanda-tanda yang paling pokok, yang paling penting. Tanda yang pertama dari isim yang dengannya kita bisa mengetahui bahwasanya kalimat tersebut adalah isim adalah al-isnad ilaih, bil isnadi ilaih, dengan adanya al-isnad ilaih. Maksudnya apa? Isnadu syai' ilaih, dengan disandarkannya sesuatu kepadanya. Maka tempat penyandaran tersebut adalah isim. Adapun yang disandarkan kadang fi'il, kadang isim. Contohnya nih. Iya. Dorobtu. Dorobtu. Di sini apa yang disandarkan? Adorb kan? Pemukulan. Disandarkan kemana itu adorb? Kepada dhamir ta'. Tempat penyandaran ini isim mesti. Yang disebut dengan musnad ilaih. Jadi isim itu dikenali dengan disandarkannya sesuatu kepadanya. Kalau ada sesuatu disandarkan kepadanya maka dia sebagai isim. Iya. Seperti tadi dorabtu atau dalam firman Allah. Iya. Ma indakum yanfad. Ma indakum yanfad. Apa yang ada pada kalian dari dunia itu akan hilang, akan binasa. Di sini ma adalah isim. Dari mana kita ketahui bahwasanya ma di situ isim padahal tidak masuk di situ tanda-tanda isim. Khafd enggak masuk, tanwin enggak masuk. Dan yang lainnya juga enggak masuk. Dari isnad ilaih, yaitu dari disandarkannya an-nafad. An-nafad adalah masdar dari yanfad. Itu an-nafad disandarkan kepada ma. Dengan ini kita tahu bahwasanya ma adalah isim. Kenapa? Karena an-nafad disandarkan kepadanya. Karena ma adalah tempat disandarkannya an-nafad ataupun yanfad itu. Iya. Ini al-isnad ilaih adalah tanda yang paling bermanfaat untuk kita bisa mengetahui satu itu sesuatu itu sebagai isim. Ya, karena pada contoh tadi dhamirta pada dorobtu juga pada ma, pada contoh ma indakum yanfad itu tidak masuk padanya tanda-tanda isim. Khafad enggak masuk, tanwin enggak masuk, tapi isnad ilaih masuk. Pahamin ya? Ya. Jadi tanda yang pertama dari isim adalah isnad ilaih, disandarkannya sesuatu kepadanya. Ada pun yang disandarkan, kadang isim, kadang fi'il gitu. Tapi tempat penyandarannya itu mesti isim. Contoh, ya, kharaja Muhammadun. Di sini yang disandarkan apa? Fi'il, itu al-khuruj, ya kan? Disandarkan kepada apa? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai isim. Contoh sekarang yang disandarkan isim, Muhammadun alimun. Di sini al-ilm disandarkan kepada siapa? Muhammad. Di sini alim isim disandarkan kepada Muhammad. Muhammad mesti sebagai isimnya karena dia merupakan tempat penyandaran. Contoh yang berikutnya adalah al-khafad. Al-khafad. Al-Khafad sudah kita lewatkan ya, tentang maknanya secara bahasa dan istilah di dalam kitab Tuhfah. Silakan antum merojah kembali. Apa? At-tasaful, ya, rendah, mendatar. Adapun maknanya secara istilah adalah apa? Al-Fathah allati yuhdithuha al-amil aw ma naba'anha. Ya, kalau antum lupa silakan dibuka kembali Tuhfah. Fathah yang dimunculkan oleh amil ataupun pengganti dari fathah. Nah, itu apa? Khafad. Fathah ataupun wakilnya yang itu dimunculkan oleh amil-amil. Seperti pada contoh, nazartu ila Muhammadin. Saya memandang kepada Muhammad. Muhammadin itu isim yang mahfud, dikhafadkan oleh huruf jar ila. Apa tanda khafadnya? Kasrah. Apa yang menyebabkan kasrah? Ya tadi huruf, maksudnya huruf khafad. Yang menjadi bahasan kita di sini, adanya kasrah pada Muhammadin itu menunjukkan bahwasanya dia Muhammad sebagai isim. Kemudian tanwin. Ya, tanwin di sana macam-macam. Iya. Ada tanwin muqabalah, ada tanwin iwab, ada tanwin tamkin. Silakan antum merujuk kembali. Al-muhim kalau antum dapati satu kalimat ada tanwin padanya, maka biasanya kalimat tersebut adalah apa? Isim. Kalimat tersebut adalah isim. Ja'a Zaidun, hadza baitun. Nah, itu semua yang bertanwin adalah apa? Isim. Wa bidukhulil alifi wal lam, juga isim itu dikenali dengan masuknya alif dan lam. Al baitu kabirun. Wa hurufil khafdi, dan dengan masuknya huruf-huruf khafd. Kalau ada satu kalimat dimasuki huruf khafd, maka kalimat tersebut adalah isim. Karena huruf tidak bisa masuk kepada huruf, tidak bisa masuk kepada huruf, juga tidak bisa masuk kepada fi'il. Kalaupun ada huruf masuk kepada huruf, maka dita'wil dengan isim. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Sudah habis waktunya ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Enggak usah bosan-bosan untuk antum memurojaah kembali apa yang telah antum pelajari. Insyaallah cepat, saya targetkan setengah tahun mungkin bisa selesai. Sehingga antum murojaahnya yang apa serius. Dihafalkan ya. Mampu kan dihafalkan? Iya. Penting ini. Dimurojaah kembali silakan kitab Tuhfah. Iya. Adapun yang belum ada antum tulis. Kalau sudah ada Tuhfah antum enggak perlu tulis, tinggal antum buka kembali. Nanti insyaallah sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya akan ada murojaah. Akan ada murojaah. Iya. Di sini sebelum kita tutup barangkali bermanfaat. Coba i'rabnya apa? Fal ismu i'rabnya apa? Yaqi. Saya apa? Saya bisa al ismu. I'rabnya sebagai mubtada. Yurafu fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi minan nasib atau mughayyir shighah marfu' litajarrudihi minan nasib wal jazimu 'alamat rafi ad-dhammah. Ya. Mana di sini naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir. Fi jawaz naqdiruhu. Insyaallah nantilah pada pertemuan berikutnya perlu sepertinya untuk kita biasakan untuk mi'rab. Ya, matan yang kita baca. Jadi yang antum perlu kuasai adalah pertama definisi. Ya, definisi. Kemudian syarat-syarat ataupun yang semisalnya yang dibutuhkan itu dihafalkan, kemudian i'rabnya. Ya, i'rabnya. Ya, cukup. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.